kalian la tahsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa'ala, kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini. Maka kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sebagaimana kita memohon kepadanya yang telah mempertemukan kita di rumah yang mulia ini, agar kembali mempertemukan kita semuanya di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, inna athqala salati ala al-munafiqin salatul isyari wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Dan kalaulah mereka mengetahui keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun harus merangkak. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab Al-I'tisam karya Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, salah satu dari ulama besar mazhab Asy-Syafi'i, sebuah kitab yang menerangkan kepada kita prinsip-prinsip beragama. Dan secara khusus beliau mengupas dalam kitab ini perihal bid'ah, di mana pada beberapa pertemuan sebelumnya kita telah menyimak uraian penulis rahimahullah ta'ala yang menerangkan kepada kita definisi sunnah, kedudukan sunnah Nabi SAW di dalam Islam. Beliau juga telah menerangkan kepada kita definisi bid'ah, apa yang dimaksud dengan kalimat bid'ah dalam bahasa agama. Beliau juga telah menerangkan kepada kita ayat-ayat Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi Sallallahu dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memperingatkan manusia ini dari bahayanya bid'ah. Dan juga beliau telah menerangkan kepada kita di awal kitab tentang keasingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman, dan beliau menyebutkan betapa asingnya di masa beliau dalam keadaan beliau hidup pada tahun 600 Hijriah, ya, atau pada abad ke-7, ya, pada abad ke-7. Dan terakhir pembahasan kita dari kitab ini adalah hadis Hudzaifah radhiyallahu an, tatkala beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, dahulu kami berada di dalam jahiliyah, berada di dalam penyimpangan akidah, kebid'ahan dan kemaksiatan. Kemudian Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada kami kebaikan Islam sehingga kami mengenal Tauhid, sebelumnya kami pelaku syirik. Kami pun mengenal sunnahmu, sebelumnya kami melakukan para pelaku bid'ah. Dan kami pun berada di jalan ketaatan, yang sebelumnya kami berada di dalam kemaksiatan. Maka apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan lagi, wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW pun menjawab, iya. Kemudian Hudzaifah kembali bertanya, apakah setelah kejelekan itu akan ada lagi kebaikan? Beliau pun menyatakan, iya. Kemudian Nabi SAW kembali ditanyakan oleh Hudzaifah, apakah setelah kebaikan itu akan ada kebaikan kejelekan lagi? Maka Nabi menjawab, na'am qawmun yastannuna bi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi. Qala faqultu hal ba'da dhalika minasyar. Maka Nabi pun menjawab, iya. Akan datang setelahku nanti orang-orang yang tidak mau mengambil petunjukku, yang berjalan bukan di atas jalanku. Maka aku pun kembali bertanya, wahai Rasulullah, apakah setelah kejelekan itu akan ada kejelekan lagi? Maka Nabi pun menjawab, na'am du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum qadhafun fiha. Akan ada setelahku nanti da'i-da'i yang menyeru kepada pintu neraka jahannam, maka barang siapa yang mengikuti mereka, mereka akan melemparkannya ke dalam neraka. Qultu ya Rasulullah, aku pun kembali bertanya, wahai Rasulullah, sifhum lana, sifatkan kepada kami tentang mereka. Maka Nabi pun menjawab, "Na'am hum min jildatina wa yatakallamu bi nabi al-sinatina." Iya, mereka dari kami, dari kulit-kulit kita, artinya orang-orang Arab. Dan mereka berbahasa dengan bahasa kita. Kata para ulama, mereka orang Arab, berbahasa Arab, membawa ayat-ayat Al-Quran dan menggunakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada hakikatnya, kata Nabi, du'atun ala abwabi jahannam, seruan mereka itu adalah kepada neraka Allah Jalla wa'ala. Menyuruh manusia kepada syirik, menyuruh manusia kepada bid'ah, dan menyuruh manusia kepada maksiat menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diplesetkan maknanya. Maka Hudzaifah kembali bertanya, "Ya Rasulullah, fama ta'muruni in adratu dzalik?" Apa perintah Anda kepada aku kalau aku sudah mendapati zaman yang sudah seperti itu? Yang notabene dai di masa itu adalah dai-dai yang menyuruh kepada neraka jahannam. Maka Nabi pun menjawab, "Talzam jama'atul muslimin wa imamahum." Hendaknya engkau bersama jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka yang sah. Pemimpin mereka yang sah. Dan telah diriwayatkan dari Nabi hadis-hadis seputar kepemimpinan, sekalipun dia zalim, sekalipun dia tidak adil, selama dia masih muslim dan bukan pada hal maksiat, ia ditaati. Nah, bukan setiap ormas mengangkat seorang pemimpin atau setiap organisasi mengangkat seorang pemimpin, tetapi yang dimaksud dengan pemimpin di sini adalah pemimpin yang sah. Qultu fa illam yakun imamun wala jamaah. Wahai Rasulullah, apabila di saat itu tidak ada pemimpin dan tidak ada jamaah, karena negara yang begitu kacau, terjadi yang terjadi adalah pemberontakan, yang ada adalah perpecahan, permusuhan dan pertikaian sesama kaum muslimin. Kalau sudah seperti itu kondisinya kaum muslimin, apa perintah Anda kepada saya? Dan pada pertemuan yang lalu juga telah kita simak ucapan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an terkait makna arti jamaah, di mana beliau menyatakan, "Al-jama'atu muwafaqatul haqq wa in kunta wahdak." Jamaah itu adalah mengikuti kebenaran, berada di garis kebenaran yang datang dari Al-Quran dan Hadis, sekalipun engkau seorang diri, maka kamulah yang disebut dengan jamaah. Al-jama'atu muwafaqatul haqq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah mengikuti kebenaran walaupun engkau seorang diri. Oleh karena itu, kaum musyrikin dengan jumlah mereka yang banyak dan mereka bersatu padu untuk memusuhi dakwah Nabi, tetap kata Allah, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu. Wahai Nabi Muhammad dan para sahabatmu, janganlah kalian menjadi seperti kaum musyrikin yang berpecah belah, yang bertikai, padahal mereka bersatu, padahal mereka banyak. Dan mereka sepakat untuk menolak dakwah Nabi, tetapi Allah menamakan mereka berpecah belah, mereka berselisih, karena mereka tidak berada di atas kebenaran. Mereka berada di atas kesyirikan, kebinaan dan segala maksiat. Maka Allah menamakan mereka orang-orang yang berpecah belah, orang-orang yang bertikai, sekalipun mereka bersatu-satu kalimat untuk memerangi dakwah Nabi SAW. Ini juga menerangkan kepada kita apa yang disebutkan oleh sahabat yang mulia tadi, bahwa persatuan itu adalah mengikuti kebenaran, apakah kita sendirian ataukah banyak. Itulah yang disebut dengan persatuan, itulah yang disebut dengan al-jama'ah. Al-jama'ah muwafaqatul haqq wa in kunta wahdak. Maka sahabat Hudzaifah bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau kondisi negara saat itu kacau balau, tidak ada pemimpin yang sah yang ditaati, yang ada adalah pemberontakan, yang ada adalah kesyirikan, yang ada adalah kebinahan dan berbagai maksiat, maka apa perintah Anda kepada saya?" Maka Nabi SAW menjawab, "Fa'tazil tilkal firaq kullaha walau anta hadda bi asli syajarah hatta yudrikakal maut walau anta ala dhalik." Hendaknya engkau meninggalkan seluruh sekte-sekte yang ada. Nabi menamakan firqah. Ya, jadi kalau mau dinamakan penyimpangan dalam agama, dinamakan firqah, jangan dinamakan jamaah. Kalimat jamaah selalu datang dalam keadaan terpuji dalam Al-Quran dan Hadis. Ya, yang terkadang datang dengan celaan adalah firqah. Jangan kita katakan kaum muslimin sekarang berjamaah-berjamaah, ada jamaah ini atau jamaah itu. Enggak, jamaah itu satu. Jamaah itu adalah muwafaqatul haqq wa in kunta wahdak. Itu arti jamaah. Adapun kelompok maka disebut dengan firqah. Maka hadis Nabi pun punya hadis firqah, bukan hadis jamaah. Nabi bersabda, iftarqatil yahudu ila wahidin illa wahidin wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Waftarqatil nasara ila thintain wa sab'ina firqah kulluha finnar illa wahidah. Wasataftariqu hadhihi al-ummatu ila 73 firqah kulluha finnar illa al-wahidah. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ma ana alayhi al-yawma wa sahabi. Nabi menyatakan umat Yahudi terpecah menjadi 71 firqah. Nabi namakan firqah, bukan 71 jamaah. Tetapi Nabi menyatakan umat Yahudi berpecah menjadi 71 firqah. Sekali lagi, firqah bukan jamaah. Karena firqah adalah istilah untuk perpecahan. Ya, adapun jamaah dia adalah simbol persatuan. Ya, karena ini maksud dengan jamaah adalah berada di atas jalan kebenaran, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ta'ah. Maka Nabi menyatakan firqah, umat Yahud berpecah menjadi 71 firqah, semuanya dalam neraka kecuali satu. Ini kaidah dari Nabi, bahwa kebenaran selalu satu dan kebatilan selalu banyak. Umat Yahud berpecah menjadi 71 firqah, kelompok. Seluruhnya dalam neraka, kata Nabi, kecuali satu. Umat Nasrani juga berpecah sebanyak 72 golongan. Semua mereka dalam neraka kecuali satu dari mereka. Dan umatku akan berpecah belah menjadi 73. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Para ulama yang mensyarah hadis ini menerangkan, kalau kita melihat sepanjang sejarah, maka perpecahan di antara umat Islam bukan cuma 72 firqah, lebih dari 72. Maka maksud Nabi 72 adalah kelompok-kelompok besarnya, seperti Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Syiah, Syiah Rafidah, Syiah Al-Imamiyah, Al-Ithni Asyariyah, Syiah Nusairiyah, Syiah Zaidiyah, Al-Ibadiyah, dan seterusnya. Itu ada 72. Adapun anak-anaknya yang kecil-kecilnya, itu lebih dari 72, kata. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Seluruh ulama hadis mensahihkan hadis ini, tidak ada yang mendhaifkannya. Kecuali orang-orang yang tidak mau dikatakan syirik tidak boleh, tidak mau untuk meninggalkan bidah, maka mereka menyatakan hadis ini hadis dhaif. Adapun ulama hadis seperti Imam Tirmidzi yang hidup pada abad kedua Hijriah, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari dalam tarikhnya, Imam Nawawi, Imam Ibnu Abdul Barr yang hidup pada 400 Hijriah dari Maroko, ulama besar Al-Maliki, dan seluruh ulama hadis mensahihkan hadis ini, tidak mendhaifkannya. Nabi menyatakan umatku akan berpecah menjadi 73. 72-nya dalam neraka dan satu di dalam surga. Siapakah mereka? Nabi tidak menyebutkan nama organisasi mereka, nama-nama ustaz-ustaz mereka, nama partai mereka. Nabi menyebutkan prinsip mereka beragama. Ketika para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Maka Nabi menjawab, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu mereka orang-orang yang beragama dengan mengikuti apa yang aku lakukan hari ini dan para sahabatku. Jadi jangan dikatakan keliru kalau ada orang yang berprinsip kami beragama mengikuti Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman para sahabat, itu para sahabat, itulah prinsip firqah najiyah atau al-jamaah yang Nabi kecualikan mereka selamat dari neraka Allah. Justru itu prinsip yang Nabi ajarkan, bukan bentuk kekakuan dalam beragama. Adapun dalam urusan dunia, maka Nabi telah menyatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dalam urusan agama kan Nabi, dalam urusan dunia kan Nabi lebih tahu daripada aku. Tapi dalam masalah agama, prinsip mereka, kata Nabi, ma ana alaihi yawma wa ashabi, yaitu mereka orang-orang yang mengikuti jalanku dan para sahabatku hari ini. Ibadah mereka tidak lebih dari itu. Mereka tidak akan keluar dari jalan itu. Itu prinsip, bukan kekakuan, bukan keekstreman. Ya. Itu adalah prinsip yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagai sifat firqah an-najiyah. Ahlus sunnati wal jamaah yang Nabi kecualikan dari 73 umat beliau yang berpecah belah, bahwa mereka lah yang selamat dari neraka Allah. Selain mereka yang tidak berprinsip seperti itu berada di dalam neraka. Maka Hudzaifah diberi nasihat oleh Nabi, kalau kondisi kaum muslimin sudah seperti itu, berpecah-pecah, berselisih, negara dalam kekacauan, terjadi pemberontakan, kemudian mendukung dengan kesyirikan, kebidahan dan kemaksiatan, hendaknya engkau tinggalkan semua firqah-firqah, seluruh sekte-sekte yang ada, pertahankan kebenaran, kebenaran yang telah engkau ketahui, tauhid, sunnah dan ketaatan, sekalipun engkau harus menggigit batang pohon. Dalam hadis ini Nabi umpamakan dengan menggigit batang pohon. Dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan dengan konteks lain tapi maknanya serupa. Nabi menyatakan, innakum satarau ba'di ikhtilafan katsira fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Adhu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Nabi menyatakan, barang siapa yang hidup panjang setelahku, maka dia akan melihat umat Islam ini akan berpecah cukup banyak. Nabi sudah memberitakannya sebelum beliau wafat. Mengingkari adanya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, mengingkari berita Nabi. Yang kedua adalah menolak kenyataan yang fakta. Nabi memang telah memberitakan sebelum meninggal beliau bahwa umat beliau akan berpecah. Dan fakta pun demikian. Ya, berbagai nama ya, mereka kelompok-kelompok partai-partai yang beraneka ragam, setiap partai yang mengaku dirinya paling sempurna, dirinya yang paling berjasa, dirinya yang paling baik. Setiap organisasi dengan organisasi yang lainnya berbeda-beda prinsipnya, dan saling mengaku dirinya yang paling benar dan saling menyesatkan yang lain, dan selalu menilai dirinya paling sempurna. Ini memang sudah diberitakan oleh Nabi lebih dari 1000 tahun yang lalu, dan itu adalah fakta yang kita saksikan. Namun yang penting bagi kita bukanlah mengetahui kejadian itu, lantas apa bimbingan Nabi kalau itu sudah terjadi. Kata Nabi, fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, perjalananku dalam masalah akidah, ibadah dan muamalah. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan jalannya mereka khulafa'ar rasyidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, yang mendapatkan bimbingan dan petunjuk. Jangan ragu jemaah bahwa ini maksud dengan khulafa'ar rasyidun adalah empat ini. Karena saya pernah mendengar beberapa ceramah, ada yang menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada nas yang pasti bahwa ini maksud dengan khulafa ar-rasyidun adalah empat ini. Itu hanya istimbat para ulama. Ini kekeliruan dan ini akan membuka pintu Syiah yang ingin menuduh bahwa yang paling layak, bahwa para sahabat Nabi merebut khilafah dari Ali bin Abi Thalib. Para ulama, seluruh ulama Islam sepakat bahwa ini maksud dengan khulafa ar-rasyidun adalah empat ini. Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang berbunyi, inni khilafah ba'di 30 sanah. Khilafah, khalifah setelahku itu berumur 30 tahun. Mereka hitung 2 tahun dengan Abu Bakar, sekian tahun dengan Umar, sekian tahun Uthman, Ali, dan itu semuanya 30 tahun ditambah 2 bulan dengan khilafah Hasan. Setelah Ali meninggal, kemudian dilanjutin oleh Hasan sebanyak 2 bulan, selama 2 bulan, maka genap menjadi 30 tahun. Setelah itu bukanlah khilafah tetapi kerajaan yang dipegang oleh Muawiyah. Beliau raja perdana dalam Islam dan beliau sebaik-baik raja dalam sejarah Islam. Setelah itu raja yang terbaik setelah Muawiyah baru Umar bin Abdullah Aziz, seorang tabi'in. Adapun raja perdana yang terbaik dalam Islam adalah Muawiyah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jangan ragu bahwa yang dimaksud dengan khulafa ar-rasyidun adalah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Yang ingin menanamkan keraguan hal ini hanyalah mereka yang terkena syubhat kaum Syiah. Syubhat Syiah. Atau dia membaca artikel-artikel yang ia enggak sadar bahwa itu artikel tulisan Syiah. Ia ingin menanamkan keraguan bahwa ini maksud dengan Khulafa' ar-Rasyidin enggak pasti empat itu. Cuma ulama beristimbat mereka. Ini adalah syubhat yang sangat halus untuk menanamkan keraguan di hati kaum muslimin bahwa Nabi telah merekomendit empat khalifah ini. Nah, ini perintah Nabi. Kalau umatku telah berpecah belah, pegang, ikuti sunnahku, sunnah empat khulafah ini, dan gigitlah sunnahku dengan gigi geraham kalian. Di sini dengan gigi geraham. Dalam hadis Hudzaifah, Nabi umpamakan seperti menggigit pohon. Ini perintah Nabi kalau umat Islam berpecah belah. Sebenarnya dalam Al-Quran juga ada semakna ini, seperti firman Allah dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian, fokus terhadap diri-diri kalian. Jangan sampai banyaknya orang yang sesat dari jalan Allah menjadi sebab kalian ikut menjadi sesat. Artinya apa? Di saat manusia sudah demikian kondisinya, maka kewajiban yang pertama dan yang paling utama adalah memikirkan diri sendiri itu terlebih dahulu. Ya, menjaga anak istri, keluarga kita sendiri dari kesyirikan, kebidaan dan kemaksiatan. Kemudian kita melakukan al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Di luar lingkup itu sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Tetapi untuk diri kita, keluarga kita, fardhu 'ain. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Nah, ini perintah Nabi. Rupanya perintah Nabi ketika umat Islam berpecah belah adalah untuk berpegang dengan sunnah beliau, jalan para sahabat, dan menggigit gigi geraham mereka. Nabi tidak menyatakan kalian bersatu dulu untuk melengserkan pemimpin yang ada. Ya, enggak apa-apa di situ bertemu syirik dengan bidah, bertemu dengan maksiat di atas satu panggung. Enggak apa-apa kalian bersatu dulu. Adapun masalah dia dai syirik, dia pelaku bidah, dia ahli bidah, penting kalian bersatu dulu. Kan ini konsep yang sering kita dengar. Rupanya konsep dari Nabi tidak demikian. Konsep dari Nabi, ikuti sunnah. Pegang sunnah Nabi yang telah kita ketahui. Gigit itu dengan gigi geraham kali kita. Apakah yang berkaitan dengan akidah, ibadah, apakah yang sifatnya wajib ataukah yang sifatnya mustahab. Ya. Dan muamalah halal dan haram. Gigit itu dengan gigi geraham kalian. Ya. Ini perintah Nabi. Maka ini cukup jelas bagi kita perintah Nabi ketika umat Islam sudah berada di dalam berbagai penyimpangan. Cukup jelas. Pegangi sunnahku, sunnah khulafa ar-rasyidun, dan gigit ia dengan gigi geraham kalian. Lebih jelas lagi, Nabi lanjutin kembali. Nabi masih menyebutkan setelah itu, wa iyyakum, padahal kalimat yang berikut ini sudah masuk ke dalam kalimat di atas. Nabi masih menggamblangkannya lagi. Supaya lebih jelas, beliau tambahkan lagi. Beliau tambahkan lagi dengan ucapannya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi setiap perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama. Karena setiap perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama itulah adalah bid'ah. Nabi yang menamakan. Saya cuma membacakan hadis dan menerjemahkannya tanpa menunjukkan batang hidung seseorang sehingga tidak boleh difonis ekstrim dikit-dikit bid'ah. Bukan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit hadis. Ganti judulnya. Ini hadis Irbad bin Sariyah disebutkan oleh ulama besar mazhab Syafi'i dalam dua kitab beliau, Imam Nawawi, Al-Arba'in dan Al-Riyadhu Shalih. Nabi yang buat kaedah ini. Ya. Setiap perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama, ibadah baru tidak ada petunjuk dari Nabi dan para sahabatnya, itulah adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya dalam neraka. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Ibnu Majah, riwayat Abu Daud, riwayat At-Tirmidzi. Semua ulama hadis mensahihkan hadis ini. Belum ada satupun ulama hadis yang membaikkan hadis ini. Dan tidak ada satupun ulama yang menerangkan bahwa ada bidah hasanah ketika mereka mensyarah hadis ini. Mengecualikan bahwa ada bidah hasanah. Ini perintah Nabi zaman. Untuk mengikuti sunnah beliau, jalan para sahabat, dan menjauhi perkara-perkara baru yang diada-adakan oleh manusia dengan nama agama. Mestinya orang yang meninggalkan perkara bidah jangan dituduh ekstrim. menunjukkan dia mengamalkan wasiat Nabi. Aplikasinya sebagai contoh misalkan, sekarang terjadi perbedaan, perselisihan yang cukup banyak di tengah kaum muslimin terkait zikir setelah sholat lima waktu. Betul kan? Ya kan? Ada yang setelah sholat lima waktu membaca Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Ya, apa ironi? Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Ya. Dan seterusnya saya enggak hafal. Ya. Dan ada dengan Al-Fatihah, ada dengan salawat dengan suara yang keras, ada dengan suara pelan, ya, ada dengan dipimpin oleh seorang imam, ada dengan suara pelan dengan jari-jemarinya sendirian. Berarti kan terjadi perbedaan, perselisihan, keanekaragaman. Begitu kan? Perintah Nabi apa tadi? Ikut sunnah beliau, ya kan? Ikut petunjuk para sahabat, jauhi perkara-perkara baru. Berarti PR bagi seorang yang melihat perselisihan tersebut dan dia bingung, belum tahu mana yang benar, PR dia kaji ini. Seperti apa petunjuk Nabi terkait zikir setelah sholat lima waktu. Setelah dia buka-buka, dia tahu atau dia belajar, dia buka Sahih Bukhari, Kitab Al-Um, Al-Adhkar karya Imam Nawawi, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, seluruh kitab hadis, rupanya tidak ada satupun hadis, tidak ada ucapan sahabat satupun, para tabi'in, bahkan empat mazhab pun tidak ada yang membaca Al-Fatihah setelah sholat lima waktu. Satu mazhab pun dari seluruh mazhab dalam Islam tidak ada yang mengucapkan setelah sholat lima waktu Al-Fatihah warahmatullah. Mazhabah mazhab tan sallallahu, mazhabah mazhab tan, ya, dengan suara jamaah yang dipimpin oleh seorang imam, mazhabah mazhab tan. Dan konteks-konteks zikir setelah sholat lima waktu yang diajarkan dan praktekkan oleh Rasulullah juga cukup jelas, yaitu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah tiga kali setelah salam. Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah mukhlishina lahu ddin walau karihal kafirun. La ilaha illa wa la na'budu illa iyyahu lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jalali minkal jat. Kemudian subhanallah 33 kali atau 11 kali. Alhamdulillah 33 kali atau 11 kali. Allahu akbar 33 kali atau 11 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu ayat kursi, kemudian setelah itu 3 qul. Kalau pada salat maghrib dan subuh Nabi membaca tiap-tiap surat 3 surat ini sebanyak 3 kali. Kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali. Dan khusus pada salat subuh beliau membacakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Adapun Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang raji itu letaknya sebelum salam di tasyahud akhir. Ini yang datang dari Nabi. Ya. Berarti kalau kita melihat terjadi perbedaan, yang kita lakukan apa? Ini perintah Nabi, ikut sunnah beliau. Maaf Pak, bukan saya tidak memahami kearifan lokal. Bukan saya enggak ikut, enggak paham fikih kearifan lokal. Bukan saya tidak menghargai masyarakat di sini. Bukan saya tidak menganggap apa yang Bapak baca itu baik. Tapi yang saya tahu dari perintah Nabi, menyuka terjadi perselisihan, tayuka beda-beda pendapat cara mengamal perintah Nabi, ikut sunnah beliau. Mayang lum merpak hadis yang na cuma kontek-kontek lagi yang sampai orang yang belum pernah merpak hadis bahwa Nabi nagetran Al-Fatihah di solat. Bahwa Nabi bersolawat setelah Al-Fatihah. Hantong pernah dalam. Mangkang gad, dia jawab lagi kan, hai masalah gad ni hana gad nyahom ni menurut drone. Tapi yang lum tupa hadis tok lagi o zikir je. Mami aku ikut atanyo, kau ku pentingnya atanya Nabi. Sedangkan perintah Nabi mio umat gak yang berselisih ikut pe yang kang purno le Nabi. Mami aku ya ikut ron karo pentingnya atanya Nabi kiban. Dah lebih gak ata dari Nabi pe ata dari kata dari drone. Yang kata buah ni. Ya kan? Kedua, kalau alasan gad ngana gad, ya. Ini udah pakai rasio. Berarti lebih bagus lain lagi. Kalau ada orang baca Al-Baqarah kan lebih gad dong, karena lebih panjang dari Al-Fatihah. Mam yang menan Al-Fatihah hanjit dah baca le. Selawat hanjit le kawan Nabi ka gura wayan selawat ke Nabi hanjit le cukup gura ka. Bukan masalah boleh tidak bolehnya selawat, tapi masalah pertanyaan. Nabi mengajarkan zikir masuk WC apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tak ganto matang jit tadi dah mengwe se beknyan tak baca. Tak baca matang Al-Fatihah warahmatullah. Tamu telah je long sepakat yakin semua muslim di dunia sepakat enggak boleh. Ya kan? Ya. Pertanyaan kedua, zikir yang diperno oleh Nabi di saat kita ingin mendatangi istri kita adalah Allah menjannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Riwayat Bukhari Abu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mantang ganto matang dengan tilawah je. Nyan doa tak gantau matangan Al-Fatihah warahmatullah kan cukup bereh. Tengah-tengah malam tak baca Al-Fatihah dan tak musalaut ngaurinang lom. Memang kan cukup kan? Tak gantau matang jid. Saya yakin semua orang akan sepakat menyatakan tidak boleh. Karena di situ yang diajarkan oleh Nabi adalah Allahumma janni minas syaitan wa janni bi syaitan ma razaqtana. Dan orang yang menyatakan tidak boleh pasti tidak akan dinilai bahwa dia melarang manusia untuk berselawat kepada Nabi. Betul? Kenapa? Karena sudah ada paket khusus yang cara lagu cara jawab. Man setelah solat lima waktu, pun ada paket khusus dari Nabi. Juga sudah ada paket khusus konteks zikir khusus dari Nabi. Kenapa tidak kita terapkan itu saja? Sebagaimana kita membaca doa ketika masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, karena keyakinan kita itu yang waris dari Nabi. Hana kepurno Al-Fatihah ketika kita masuk WC. Mambak salat lima waktu kok kembali ke edah haji kok alah haji ka nyong ya penting kenggan mam yang menan ganto matang Al-Fatihah baik baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith kenggan cin Al-Fatihah ada baca ya. Ini hendaknya harus sering-sering kita sampaikan jemaah, karena pengkaburan terhadap prinsip ini di akhir zaman kita ini cukup luar biasa. Dikit-dikit alasannya hai kenggan hai nyong kearifan lokal. Seakan-akan indah, padahal setelah dikaji mengorbankan prinsip-prinsip beragama yang diajarkan oleh Rasulullah. Perintah Nabi kepada sahabat Uzaifah, mioka menan kondisi urung, tinggalkan mendung urung. Pegangi sunnah yang kamu ketahui, walaupun engkau harus menggigit pohon, batang pohon. Dalam hadis irbat tadi, gigit oleh kalian sunnahku dengan gigi geraham kalian. Ya, salah satu bentuk aplikasi. Ikut khulafa ar-rasyidun, tinggalkan setiap perkara baru dalam urusan agama. Karena itulah bidah, tabidah adalah sesat. Yang kaedah Nabi hadis irbat bin Sariyah. Luntuan hanya menerjemahkan tanpa menambahkan konteks apapun. Yang salah satu contoh aplikasinya. Contoh kedua, jino ka terjadi perselisihan tentang mulut. Misalkan, nah orang pegah mulut bidah, bacu-bacu tika bidah. Wayan. Nah yang pegah mulutnya cukup kan? Hai Nabi dah peringatkan orang yang. Tak mencelau, tak baca sirah Nabi, tak santunan yatim, terjadi silaturahim kan cukup kan? Berarti terjadi apa? Perselisihan, perbedaan pendapat. Apa kaedah dari Nabi tadi? Ikuti sunnahku, ikuti jalan para sahabatku, dan tinggalkan seluruh perkara-perkara baru yang diada-adakan oleh manusia atas nama agama tanpa petunjuk dariku. Karena itulah yang namanya bidah. Setiap bidah adalah sesat. Berarti PR getanyo, you know, wahai ulama-ulama, pleh kitab buat bawah madhab mendum, aci buka ziar. Patna hadis bawah, atau ucapan sahabat si krek. Atau ucapan bawah madhab si kan krek pijit. Yang mengajurkan kita untuk buat malu. Nah, hana umumi hana ula kemah. Kelentuan hana menghargai masyarakat sempat. Kalau tuan hana memahami kearifan lokal, tapi perintah Nabi iu pubut pu yang kena matang. Dan perintah Nabi untuk meninggalkan seluruh ritual ibadat yang tak ada tuntunan dari beliau. Di saat kaum muslim sudah berpecah, nah tanya jino berpecah, tanya berselisih tentang mulut. Perintah Nabi ikut beliau, ikut para sahabat beliau, dia tinggalkan perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama. Saya belum pernah dapat hadis dari Nabi tentang maulid. Saya belum pernah melihat ada para sahabat yang melakukannya. Jangankan mereka, tabi'in juga tidak, tabi'ut tabi'in juga tidak, empat madhab juga tidak. Mohon maaf, saya bukan tidak memahami kearifan lokal. Mohon maaf, bukan saya tidak menghargai masyarakat setempat, tetapi saya ingin ikut perintah dan bimbingan Nabi. Selesai. Ya kan? Terjadi perselisihan lagi tentang keberadaan Allah. Allah di mana-mana, ataukah Allah beristiwa di atas arasy? PR lagi. Aplikasinya seperti di atas lagi. Pelah di ayat Al-Qur'an, wahai buah bumtuah, wahai ustaz-ustaz mentuah, wahai kiai-kiai mentuah. Ya wahai walid-walid mertua, neplah ziyad Al-Quran, neplah hadis-hadis Nabi, neplah ziyad kitab akidah menurut bawah mazhab tentang istiwa Allah, kibang kepelah ini, kibang kepegah ini, sampaikan ke masyarakat. Mio kajilah dalam Al-Quran kibang, kajilah sesuai dengan hadis Nabi, ucapan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan bawah mazhab juga jelas bahwa Allah beristiwa di atas arsy sesuai dengan keagungannya Allah. Allah tetap akbar, Allah tetap al-ghani, al-hamid, tidak diliputi oleh tempat, bukan karena butuh kepada tempat, tetapi karena Allah yang memberitakannya dalam 6 tempat dalam Al-Quran. Para sahabat juga demikian, para tabi'in juga demikian, pembawa mazhab juga demikian, dan tidaklah ada akidah yang menyatakan Allah di mana-mana kecuali itu datang setelah abad ketiga. Setelah abad ketiga. Jadi mohon maaf, perintah Nabi ikut kebenaran yang beliau bawa. Yang saya dapatkan, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. A'amintum man fis sama' thumma istawa ila sama'. Hadis-hadis Nabi, ucapan para sahabat, bawa mazhab lagi kan, yang ucapan Syafi'i. Silakan buka kitab Al-Imam Az-Zahabi yang judulnya Al-Ulu, beliau ulama besar Syafi'i. Kajalah, berarti toh yang menyelisihinya nyangka yang sesat, bukan yang mengikutinya sudah pegang sesat, yang kembali. Karena Allah menyatakan wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang kaso yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis, nyan yang tetap, nyan inyo kaidah Al-Qur'an. Sesuatu dikatakan sesat kalau bertentangan dengan, kalau ideologi yaitu bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Bukan orang yang mengikuti Al-Qur'an dan hadis difonis sesat, yang kamu balik. Aci negara jamaah yang dimuliakan Allah, cukup jelas bahasa Nabi. Ya kan? Cukup jelas dan cukup gamblang. Kemudian kata Nabi, hatta yudrika kal maut wa anta ala dhalik. Sampai kematian datang, kamu masih seperti itu. Nabi katakan, gigi pohon, nengkap bakai payah kap, untuk berpegang teguh di atas sunnah, kap bakainya. Bakai baik pulih-pulih. Supaya berat ke syirik, berat ke bidah, berat ke maksiat. Karena kondisi manusia yang mayoritasnya sudah tidak bagus lagi. Dan kalau kita ikut, kita perhatikan bahasa Nabi, seakan-akan Nabi merasakan kondisi sunnah saat ini. Ya kan? Luar biasa jamaah. Orang-orang yang mendapat hidayah sunnah, paham tauhid, paham sunnah, berada di sebuah lingkungan yang penuh dengan syirik dan bidah, luar biasa pahit. Cukup berabak beteun. Hang geja bacara bidah umat tanyo tiro tabuh rumah yang hanaja. Hana manga daya-daya pui pegah li masyarakat mi hantaja. Hana manga tagai. Mi hantaja ti tanyo to ya hanaja ti deh laju haya-haya. Taja iko di Allah kan Maha Pengampun akhirnya ikut acara syirik. Ya? Jatuh ke syirik. Ikut acara bidah. Menyembelih untuk laut, boleh ke awi ke kuburan, kanduri jiran, dan seterusnya. Karena hanamangan. Karena Nabi menyatakan budi al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam dimulai dengan keasingan. Seperti di masa Mekah. Yang ikut Nabi difonis sesat. Yang ikut Nabi dibilang pemecah belah. Yang ikut Nabi ditangkap dan dibunuh. Yang mampu dibunuh dan ditangkap. Yang enggak mampu dibunuh cuma dicelah. Nabi dilempari dengan kotoran hewan oleh pamannya sendiri Abu Lahab, yang mana dia cukup senang ketika Nabi lahir. Ya, dalam riwayat disebutkan dia memerdekakan budaknya Suwaibah, Abu Lahab. Ya, memerdekakan Suwaibah sebagai budaknya. Ya. Tapi begitu Nabi berdakwah kepada tauhid, kepada sunnah, tidak boleh syirik, tinggalkan kebedaan, dia orang yang paling keras, sehingga turun sebuah surat khusus untuk orang ini dalam Al-Quran, Al-Lahab. Dan Nabi menyatakan keasingan seperti ini akan kembali terjadi di akhir zaman. Bahkan Syekh Albani dalam sebuah kaset yang saya dengar, ketika beliau mensyarah hadis ini, kata beliau, bahkan keasingan Islam saat ini, beliau meninggal pada tahun 99, ya. Nah, kurang lebih tahun 99. Beliau katakan keasingan Islam saat ini jauh lebih dahsyat ketimbang keasingan Islam di fase Mekah. Bahkan karena di fase Mekah yang membenci Islam jelas musyrik, tidak ada yang menamakan dirinya muslim. Sekarang dia profesor agama, S3-nya pendidikan agama, tapi tiba-tiba dia yang mencela Islam. Dia yang mencela jenggot, dia yang mencela cadar, eh? Dia yang menyatakan semua agama sama. Dia yang mengucapkan Natal, ya? Dia yang memuji Natal, dia yang mencela sunnah, dia pelaku syirik, dia dai-nya kesyirikan, dan dia profesor agama, S3 agama. Ya, yang sehari-harinya sholat 5 waktu. Yang kalau berceramah juga bawa Al-Quran, bawa hadis. Tapi dia pula yang mengajak manusia untuk menyembelih untuk selain Allah. Untuk melahap berkah ke kuburan-kuburan. Dia pula yang mengajak manusia untuk melahap berkah ke tempat-tempat keramat. Dia pula yang mempraktekkan zikir setelah sholat 5 waktu yang tidak sesuai dengan konteks zikir yang disampaikan oleh Nabi. Dan orang yang menyelisih itu dikatakan sesat dan harus dibaikot. Sebagaimana Imam Syatibi sebutkan di awal kitab. Padahal beliau masih hidup di tahun 700 Hijriah. Imam kira-kira Imam Syafi'i udah baurajo. Orang hana pubut bidah dituduh antek-antek Yahud. Dituduh Wahabi. Karena enggak ikut acara syirik atau tidak ikut acara bidah. Dan memperingatkan, memberi nasihat kepada kaum muslimin untuk meninggalkannya sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka. Berbagai tuduhan, berbagai provokasi diutarakan kepadanya. Maka kata Syekh Al-Albani, keasingan Islam saat ini lebih dahsyat ketimbang keasingan Islam di fase Mekah. Karena tidak sedikit orang yang mencela Islam hari ini dia muslim. Bahkan dia tokoh. Yang ditokohkan dalam urusan agama. Yang memperolok-olok mungkar dan kir siapa jamaah? Profesor agama. Yang menyatakan bahwa sampai hari ini kuburan fulan belum berani dimasuki oleh mungkar dan nakir. Karena nak pre-pre orang buat Al-Quran itu kuburannya. Kira lagi yang malaikatnya leh iblis. Ya aku orang baca Al-Quran. Nanti kalau ditanya oleh mungkar dan nakir, enggak usah takut. Mereka hamba Allah. Kita pun hamba Allah. Subhanallah jamaah. Para sahabat aja takut dengan pertanyaan mungkar dan nakir. Kalau ditanya oleh mungkar nakir, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabik, jawab aja, kami pengikut Ali Hashimi. Lewat. Pasti akan dijawab begitu. Memperolok-olok agama jemaah. Memperolok-olok jenggot. Pilar-pilar agama. Siapa yang perolok-oloknya hari ini? Bukan orang yang berstatus Nasrani, Yahudi. Dia Muslim, profesor agama, guru agama, bahkan guru besar agama yang ribuan anak kaum muslimin belajar agama Islam kepadanya. Sungguh benar apa yang kata Syekh, dikatakan oleh Syekh Al-Albani tadi. Keasingan Islam hari ini lebih dahsyat ketimbang keasingan Islam di fase Mekah. Karena di fase Mekah enggak ada yang mencela Islam kecuali musyrik, tidak ada yang mengatasnamakan Islam, tidak ada yang mengaku muslim kecuali di fase Madinah. Sudah mulai ada orang-orang munafik. Di fase Mekah belum ada munafik. Ya, imam muslim, imam musyrik. Ikut muslim kalau dia kuat, kalau dia lemah ditangkap, disiksa sampai ada yang seperti Sumayyah yang mohon maaf kemaluannya ditombak dengan pelepah kurma oleh Abu Jahal sampai mati syahid. Karena mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu juga terjadi di akhir zaman. Dan itu telah terjadi. Bahkan ada teman yang ditarik jenggotnya, ya. Ditarik jenggotnya, disuruh ipucap syahadat lo, ipucap syahadat lo. Subhanallah, ya. Ipucap syahadat lo. Nope jenggot, ditarik jenggot, luar biasa. Kasihan Islam. Bahkan ada yang kenyapa jenggotnya, jenggot Yahudi pun jenggot. Yang masalah jenggot. Subhanallah. Mem yang mana jenuh Yahudi naik sunat ron, baik di sunat ni, kerana anak-anak Yahudi pakai sunat lewi. Mianya alasan. Ya kan? Subhanallah jemaah. Keasingan yang luar biasa. Maka Nabi ibaratkan, kalau memang payah kak bak-bak kaya, sampai perih mati, kak bak kaya. Yang dalam masalah agama, memang itu yang kita rasakan. Apa yang orang-orang yang berada di jauh dari lingkungan ya mitah masjid matang timu manggu pada masjid yang pah dengan tunah baju walaupun hana tunah ada tapi hana tak karu oleh solat hana umpah mitah ya, cukup baik jamaah. Bahkan kalau saat ini seperti kita terangkan minggu yang lalu, jangankan dalam urusan agama, dalam urusan dunia saja kalau orang berada di atas garis bitai-bitai udi usingkil ber ha? Usi melui ber. Ya, mio betul-betul ya teh gari. Ya, enggak mau manipulasi berkas. Hang tem teken sembarang masalah. Ya, apalagi kalau dia di bagian keuangan. Ya, fee enggak mau terima. Ya. Sehingga enggak bisa nyetor ke yang di atas. Mumang atasan. Mio-mio lagi urang ni pajan eh dah belum tok tarik. Tarik man dipinah. Mio jujur. Mio amanah. Betul man. Antum enggak boleh. Ya. Semuanya-semuanya ini udah rahasia umum. Dan berjalan dalam instansi-instansi tertentu. Ya kan? Dia udah ada gaji, udah ada tunjangan, nerima fee. Terkadang sebenarnya mereka menerima fee bukan untuk mengkayakan diri, untuk nyetor yang di atas. Enggak nyetor, ditarik jabatannya. Terlalu jujur dipindahkan amanah, dipindahkan enggak bisa diajak kerja sama dengan tanda kutip tarik copot. Baku panjang. Nyawa bukan? Hah? Nyawa bukan jemaah. Iya kan? Nyan dalam bab donya secara pemerintah pi hanjit rimang fi nya bukan fi hanjit rimang secara hukum pemerintah dalam agama lebih jelas helom seperti Ibnu Lutbi yang ditugaskan sebagai karyawan baitul mal hangge co hangge temjo masalah pada yang geputut kata sesuai dengan struktur negara tapi masalah nyan dalam urusan donya miona atasan disiplin jujur nyan tikam pepe manu buahyu. Ya, tikana upaya nyupayakan to tang teki oleh dia. Ya. Teki oleh dia. Nyo mu baje ororea nang pat sami lagi yang iup ne yang payah kita le dia ta. Ya ngam bagi ibadah-ibadah di mesti pula bikui. Ya, nyo depan capeng ino kan depan ibadah. Naim tu bitu lagi. Ya. Nah ustaz ketegas saya enggak mau macam-macam dia bilang depan ibadah di masjid apa ino depan capeng. Nyan lagi yang kadonya lewiknya jamaah. Nyan dalam bab donya yang semua orang sepakat itu keliru. Mangki bandon dalam urusan agama. Sampai Nabi ibaratkan mio payah umbak kae kak bak kae be sampai le reut bak syirik, be sampai le reut bak bidah, be sampai le reut bak but maksiat sampai malaikat mau datang mencabut nyawamu. Lakukan wahai Hudzaifah. Lakukan wahai Hudzaifah. Karena lagi apa bunuh? Bedakan dalam bab doanya. Nasiro misalkan karyawan jujurnya kahnangan li, bahkan tu. Hah? Pulau misalkan hai tim teken tu baju pengharum. Hah? Biaya sekian keluar sekian hari. You teken sekian hari. Eh hino, pada eh kaninang. Hai tim teken pepep dengan yang lain. Ya, mantap kan tu garu. Nyanyi nembali ni, kan? Puduk bapa bagian yang tutu betul. Baik naruh lagi yang tak kira oleh kamu kamu di lapangan. Nyanyi tip gara-gara, nyanyi tip teken baju peng ha, peng harum. Ya. Pulang dalam bab agama, ya. Begitu dia mulai memelihara jenggot, celana udah cingkerang, ya. Dua lehegai pakai baju, ya bu kanduri-kanduri yang tidak dianjurkan oleh Nabi. Dua lehegai pakat baritual syirik haitim yang kahanangan di JPP. Di kampung hana urung yang sangguai dengan pemahaman di titro noho keja. Ya noho keja titro. Keja bawa urung api, pakai pisindir dia tiga ke dua ke lehegai. Ya, Kak Gura, karena Nabi baru ini. Cukup hej, jamah. Itu sudah diberitakan oleh Nabi. Mio payah umbak kaya, kap igo, kap bak kayanya. Demi mempertahankan tauhid, demi mempertahankan sunnah agar tidak jatuh kepada syirik, kepada bidah dan maksiat, lakukan wahai Hudzaifah. Kap bak kayanya. Supaya selamat. Karena nyo masalah agama, masalah agama ujung tok dua, syurga atau neraka, nya nagai. Mio butuh pasti syurga, mio salah pasti neraka. Menanti menan mati langsung merpa nikmat atau azab di alam barzah sampai tegaknya hari kiamat. Dan kesempatan yang Allah berikan hanya 1,5 jam. Andai kata kita punya umur 60 hingga 70 tahun, karena 1,5 jam di akhirat menyamai sebanding 60 hingga 70 tahun umur kita di dunia, yang itu merupakan umur mayoritas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu hari di akhirat seperti 1000 tahun di dunia, itu yang paling pendeknya. Berarti 1,5 jam di akhirat sebanding 60 hingga 70 tahun waktu di dunia. 1,5 jam. Nah, pilih. Terserah roh kita ikut kearifan lokal, ikut sunnah Nabi, ikut mayoritas manusia, ikut Al-Quran, ikut hadis. Ya, gara-gara hanamangat, hanamangat, hanamangat. Allah tiga gar, tabluh kuno yang mereka gara-gara hanamangat. Tabluh ayu. Ya, faman syaa fal yu'min, wa man syaa fal yakfur. Kata Allah, yang mau beriman silakan. Nyo jalan, urang beriman. Nyo jalan surga. Wa man syaa falyakfur. Kalau dia mau kufur, mau pilih syirik, mau pilih bid'ah, mau pilih maksiat, ya silakan. Allah cuma terangkan ini aturan Allah. Kamu hidup di dunia Allah. Nikmat punya Allah, mata kamu punya Allah, uang kamu punya Allah. Umur kamu sekian. Ya, andai kata punya umur 60 hingga 30, nyomo. Berarti banding akhirat 1.5. Jelas, nyo jalan surga ka jelas. Qatabayyanar rusydu minal ghayy. Ka jelas jalan petunjuk dengan jalan kesesatan. Nabi menyatakan taraktuk ma'al baydha lailaha kana hariya. Aku tinggalkan kalian sebelum matiku di atas cahaya yang terang benderang. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang keluar dari cahaya yang aku tinggalkan ini kecuali pasti binasa. Hancur dia, dunia akhiratnya hancur, kacau. Kata Nabi, walan tadhillu ba'di ma tamassaktum bihima, dan kalian tidak akan pernah sesat setelahku sampai hari kiamat kalau mau berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan hadis. Silakan pilih. Mati tanggungjawab masing-masing. Bedakeun anak gok, anak drone hayang pegandai ke kuburan. Sijeum da lake tulung hayang tu anak tujuh roa ka sijeum da po malam pun ka ieu kuburan mati hayang. Ya, pulang, pulang bab mangkup gara-gara hanamanga karuh tabluh ba syirik tiga ge. Ya, hanamanga karuh tabluh ba bidah tiga ge. Hanamanga karuh tabluh ba maksiat tiga ge. Pas gara-gara hanamanga mati truk malaikat maut, malaikat maut nang tepu tengok tengah hanamanga. Nya ge depe lah emecut, tengah hanamanga tapi but syirik, tengah hanamanga tapi bu bidah, akhibu anak jadi aku mati tapi malaikat maut kah nang putih. Anak pertimbangkan pu tengah hanamanga pu tengah mangat sama mandu mia kali tarik lalu getarik aju. Ini renungan jemaah. Lihat perintah Nabi kepada sahabat Hudzaifah. Nya payah kap igo, mat bak kai bak kai kap bak kai kap. Belampi ini. Berarti kan bahasa Nabi cukup luar biasa. Ya, cukup luar biasa jemaah. Karena memang sunnah di akhir zaman luar biasa. Jangankan di zaman kita, di zaman penulis yang beliau meninggal pada tahun 790 Hijriah. Berarti berapa tahun yang lalu? Ratusan tahun. Ya, kepegahlegan di masa kaya kebenaran menjadi kebatilan, tauhid menjadi syirik, syirik menjadi tauhid, sunnah menjadi bidah, bidah menjadi sunnah. Yang ikut syirik dan bidah dipuji habis-habisan, ditokohi, ya. Dan sedangkan orang yang mengikuti tauhid dan sunnah dicela, diasingkan, bahkan bisa ke dalam pembantaian fisik. Yang di masa kaya sekitar 100 tahun yang lalu, beliau meninggal pada tahun 790 Hijriah. Ibam yang Yahudi orang. Hah? Luar biasa. Maka menyedakalan bahasa Nabi, kok bisa Nabi membahasakan demikian? Karena memang Nabi dapat wahyu dari Allah. Kondisi akhir zaman itu memang luar biasa. Gigitlah pohon wahai Hudzaifah, neumbak kae, mio memang payah kap bakae, nekap bakae be sampai lu. Sampai pajan pulu hatta yudrika kal maut, sampai kamu mati. Katrok malaikat maut cabut nyawamu baru tinggalkan. Silakan boleh. Ya. Kemudian kata penulis rahimahullah taala, sudah masuk waktu salat syuruq. Sudah ya? Baik, saya kira sampai di sini karena akad kita sampai salat syuruq. Nah, wallahu a'lam bissawab, lebih dan kurangnya tuan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.